kasih dan kebaikannya diteladani. Jangan cuma jadi orang baik, apalagi jadi orang yang pura-pura baik atau jadi orang yang sok baik, tapi harus berupaya jadi orang yang selalu lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Boleh tepuk tangan kok. Tepuk tangan dan ini dicongkon. Jangan cuma jadi orang baik, apalagi pura-pura baik atau jadi orang yang sok baik, tapi harus berupaya jadi orang yang selalu lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Ini penting tujuannya agar kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Jangan sampai lalu lintas perjalanan kita, lalu lintas perjalanan kita di akhirat nanti kena razia. Kalau sampai kena razia, dioperasi, persyaratan-persyaratannya tidak lengkap, bisa bahaya. Saya khawatir di akhirat nanti ada yang kena blokir. Diblokir dari rahmat Allah, diblokir dari ridha Allah, diblokir dari syafaatnya Rasulullah, apalagi diblokir dari syurga. Na'udzubillah min. Saya terinspirasi dari informasi beberapa waktu lalu, Kementerian Kominfo menginstruksikan kepada seluruh pengguna SIM card, kartu seluler, kartu HP untuk melakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang tepat, akurat, dan benar, harus cocok dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi ulang, maka secara otomatis kartu-kartu tersebut akan diblokir, gak bisa digunakan, gak kena dikae. Itu kartu dunia. Terlebih kartu akhirat kita, para jamaah, harus dilakukan registrasi ulang secara kontinu, secara istiqomah, agar nanti kita tidak terblokir di akhirat. Persoalannya bagaimana cara registrasi ulang kartu akhirat kita? Ini tolong diperhatikan himbauan dan instruksi yang datangnya dari Anwar Zahid. Registrasi ulang kartu akhirat itu harus sesuai dengan jenis kartunya. Yang pegang kartu Telkomsel, registrasi ulangnya ya harus pakai Telkomsel. Itu artinya terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui zikir, melalui amal-amal sholih, melalui ibadah. Komunikasi dengan Rasulullah melalui perbanyak sholawat, lebih mencintai Rasulullah, meneladani perilaku-perilaku Rasulullah. Komunikasi dengan sesama makhluk melalui ibadah-ibadah muamalah, pergaulan yang baik, muasyarah dengan baik. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan baik. Yang kartunya Indosat, registrasi ulangnya ya pakai Indosat. Intensifkan doa, usaha, dan tawakal. Yang kartunya simpati, ini daftar ulangnya harus memiliki simpati, simpanan amal sebelum mati. Kalau kartunya mentari gimana? Yang kartunya mentari ya harus mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Ini lagi aneh, asli gak gampang, makanya larang. Kalau pegang kartu AS itu registrasi ulangnya ya pakai AS, tulisannya AS, selalu meningkatkan amal sholih. Kalau kartunya XL gimana? Wilayah perkotaan banyak yang pakai XL. Ini registrasi ulangnya ya harus XL, ekstra lillah. Apapun harus lillah karena Allah. Kalau kartunya IM3 gimana? Ya pakai IM3, satu IMMM, iman mantap, manfaat, maslahat. yang kartunya eksis, ini maaf registrasi ulangnya agak susah. Karena eksis amal ekstra istiqomah. Anak-anak muda biasanya pakai smart friend, ini registrasi ulangnya harus smart friend, semangat takwa pasti keren. Karena itu, wes kok tekan tri tekan opo tri mateng nemulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Modalnya ada pada ini, bersungguh-sungguh menjalankan iman dan takwa. Karena orang yang imannya kuat itu yang hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Jadi hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Ini harus saya ulang, kayaknya masih belum fokus, masih ada yang berintik-intik. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpana dan terpesona memandang saya. Orang yang imannya kuat itu yang hidupnya paling hebat. Karena mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Caranya bagaimana? Memanfaatkan secara optimal dan maksimal kehidupan sekejap di dunia ini dengan berbekal amal-amal solih sebanyak-banyaknya untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya saklawas-selawas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, itu namanya urip-uripan. Derajate podo karo orang-orang, podo karo coro. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Sebagaimana baiat kita, janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tiap hari kita lakukan minimal 5 kali dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Seluruh aktivitas hidup kita, kita persembahkan untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati itu adalah merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Apa dipikir kalau sudah mati dari dunia ini kehidupannya selesai? Ya enggak lah. Apa dikira begitu meninggal dunia hidupnya selesai, enggak ada terusannya? Ya enggak lah. Dipikir lewes mati tekan dunia ini terus urusannya mari, enggak ono ceritane maneh, ngono lah. Ya enggak lah.